إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca Kitabul Ilm. Pada pertemuan sebelumnya kita masih berbicara tentang akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Yang itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya at-tab'u, tabiat dasarnya, bawaan sejak lahir. Yang kedua adalah at-tatabbu, yaitu dengan latihan. Dan pada poin yang kedua ini, ya, padanya ada beberapa dalil yang menunjukkan hal itu. Terkadang seseorang itu punya tabiat yang tidak sempurna, maka Rasulullah SAW berusaha untuk melatihnya. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang menceritakan tentang datangnya seseorang kepada Rasul SAW untuk meminta wasiat, meminta nasihat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku. Maka kata Rasul alaihissalatu wassalam, dengan memperhatikan keadaan orang yang meminta nasihat kepada beliau, maka beliau memberikan saran, la taqdob, jangan engkau marah. Tarot dada miroron, qala la taqdob. Maka orang tadi kembali meminta nasihat berulang kali, maka nasihat Nabi alaihissalatu wassalam tetap sama, la taqdob, jangan engkau marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Demikian pula Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, laisa asyadidu bisur'ah, wa innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah yang dinamakan, yang dianggap sebagai orang yang kuat adalah orang yang mampu lebih dahulu untuk mengalahkan lawannya. Apakah dalam gulat, atau dalam hal bela diri atau yang lainnya. Wa inna masyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Dan sesungguhnya saja yang disifati orang yang kuat itu adalah orang yang mampu untuk menguasai dirinya ketika dia sedang marah. Wa sur'ah, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, huwa ladzi yaqlibur rijal indal musar'ah, yaitu yang mengalahkan orang lain ketika terjadi pertarungan saling mendahului. Mungkin gulat, mungkin karate saling lebih dahulu memukul, ya, atau saling lebih dahulu memberikan bantingan, atau yang lainnya. Ini lebih dulu untuk mengalahkan lawannya. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya saja, yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam tentang orang yang kuat adalah orang yang mampu untuk menguasai dirinya ketika dia sedang marah. Alladzi yasra'u nafsahu wa yamlikuha indal ghadab huwa syadid. Yang mampu mengalahkan jiwanya, dirinya, yang mampu menguasai dirinya ketika dia sedang marah, maka dialah yang disebut orang yang kuat. Wa milkul insan nafsahu indal ghadab yu'tabaru min ahasinil akhlaq. Dan kemampuan seseorang untuk menguasai dirinya ketika sedang marah itu teranggap sebagai akhlak-akhlak yang bagus. Ya. Fa idza ghadabta fala tanfudil ghadab. Maka apabila engkau sedang marah, maka jangan engkau lampiaskan amarahmu. Istaid billah minasyaitonir rajim. Berlindunglah engkau kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Wa idza kunta qa'iman fajlis, wa idza kunta jalisan fataji, wa idza zada bikal ghadab fatawaddu hatta yazula anka. Dan jika engkau sedang berdiri dalam keadaan engkau sedang marah, ya, maka hendaklah engkau duduk. Dan jika engkau sedang duduk dalam keadaan engkau marah, maka engkau berbaring. Wa idza zada bikal ghadab, apabila bertambah marahmu, maka hendaklah engkau berwudu sampai hilang rasa amarah itu darimu. Wal maksud annana naqul inna hasanal khuluq tab'un wa tatabbu. Maksudnya bahwasanya kita katakan bahwasanya akhlak yang baik itu ada dua macam. Ada yang sifatnya tabi'ah dasar, ada yang sifatnya akhlak yang baik itu hasil dari latihan, ya. Berusaha untuk membiasakan diri kita, ya, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa inna hasanal khuluq bitab'i wal afdal. Dan sesungguhnya kalau ditinjau dari sisi mana yang lebih utama antara yang tabi'ah dasar dengan hasil latihan, ya, maka yang lebih utama adalah yang itu merupakan sifat dasar. Li'annahu yakunu sijiyatal insan wa yasul alaihi fi kulli mawatin fi kulli mautin. Karena itu merupakan sifat dasar manusia, mudah baginya untuk menerapkan akhlak-akhlak yang baik itu pada setiap tempat, pada setiap kesempatan. Walakinna tatabbu'a qad yafutuhu fi ba'dil mawaqif. Akan tetapi, ya, apabila akhlak yang baik itu hasil dari latihan, ya, berusaha melatih dirinya untuk melakukan akhlak yang baik, terkadang pada sebagian tempat, sebagian keadaan, ya, itu dia akan kesulitan untuk menerapkannya. Ya. Kadang-kadang, apa yang menjadi sifat dasarnya, itu akan muncul kembali. Ya, ketika dia berusaha, ketika dia terpancing. Ya. Misalnya dia punya sifat dasar, suka marah. Nah, kemudian dia berusaha untuk melatih kesabarannya. Namun, pada saat-saat tertentu, ya, pada saat-saat tertentu ketika, ya, yang dihadapannya itu menyebabkan dia, ya, tidak bisa menahan diri, maka dia akan melampiaskan amarahnya. Ini salah satu contohnya. Kadzalika naqul, demikian pula kita katakan, inna husnal khuluq yakunu bil iktisab, bi makna anal insan yumarinu nafsahu. Sesungguhnya akhlak yang baik itu, ya, ada yang bisa diusahakan, ya, yakni dengan makna seseorang itu berusaha untuk melatih dirinya. Ini yang poin yang kedua tadi, dengan at-tatabbu'. Fa kaifa yakunul insan hasanal khuluq? Lalu bagaimana seseorang itu bisa yang memiliki akhlak yang baik dengan cara latihan tadi? Yakunul insan hasanal khuluq bil ati. Seseorang itu bisa membaguskan akhlaknya dengan beberapa hal berikut ini. Awalan bi ayyang dura fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan cara dia melihat kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang durun nusus dalata ala madkhi dzalikal khuluq al azim. Dia melihat kepada nas-nas yang menunjukkan atas pujian terhadap akhlak yang agung itu. Wal mu'min idza ra'a an-nusus tamdahu syai'an minal akhlaq aw minal a'mal fa innahu sawfa yaqumu bihi. Dan seorang mukmin jika dia melihat nas-nas yang menunjukkan adanya pujian terhadap sesuatu dari akhlak atau amalan, maka niscaya dia akan berusaha untuk melaksanakannya. Dia melihat misalnya di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan tentang sifat malu. Al-khaya'u syu'batu minal iman, al-khaya' la ya'ti illa bi khair. Ya, malu itu tidak datang, tidaklah membawa kecuali kebaikan. Ya. Sifat malu itu merupakan cabang dari keimanan. Ya. Demikian pula akhlak-akhlak yang baik yang lainnya, dari sikap misalnya menunaikan amanah. Ya. Berkata yang baik. Ya. Demikian pula amalan-amalan yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW memberikan pujian, memberikan atau menyebutkan keutamaan tentang amalan itu, maka seorang mukmin yang dia ingin mencontoh Nabi alaihi salatu wasalam tentunya akan berusaha untuk menerapkannya pada setiap kesempatan. Sanian yang kedua, mujalasatul akhyar wassalihin al-mutsuq bi ilmihim wa amanatihim. Yang kedua, dengan cara dia duduk ya berteman dengan orang-orang terpilih dari kalangan orang-orang saleh yang terpercaya ilmunya, amanahnya. Yaqulun Nabi alaihi salatu wasalam, masalul jalisi saleh wal jalisi su' kama salis sahibil mis. Permisalan teman duduk yang saleh dan teman duduk yang buruk itu seperti seorang penjual minyak wangi dan peniup ya seorang pandai besi ya, yang meniup api ya. Biasanya zaman dahulu mereka meniupnya dengan gulungan kulit ya, untuk menyalakan api. Layak di muka min sahibil misk, maka tidaklah yang engkau dapati dari penjual minyak wangi, imma tashtarihi au tajidu rihahu. Ya, bisa jadi engkau akan membeli minyak wangi itu darinya, atau engkau akan mendapatkan bau yang wangi darinya. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, bisa pula dia akan memberikan kepadamu ya, secara gratis. Ya. Wakilul Haddad, seorang pandai besi, yahriku badanaka au saubaka au tajidu minhu rihan khabisa. Ya, dia bisa menyebabkan pakaianmu, badanmu terkena percikan api, ya. Atau bisa menyebabkan pakaianmu terbakar, ya. Atau engkau akan mendapati darinya bau yang tidak sedap. Ini yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Maka ketika seseorang bermajlis, duduk, atau bersahabat dengan teman yang baik, maka bisa jadi dia akan mengambil contoh-contoh dari amalan perbuatan baiknya. Ya. Atau ketika engkau merasa kesulitan, ketika engkau merasa ada sesuatu yang iskal dalam masalah ilmu, masalah hukum, masalah ini, masalah itu, engkau bisa bertanya darinya, ya, mengambil faedah darinya. Atau minimalnya, ketika engkau bersamanya, maka engkau juga akan teranggap sebagai orang yang baik. Ya. Karena disebutkan, ya, bahwasanya ketika seseorang ingin melihat ya, tentang keadaan ya, seseorang, maka lihat kepada temannya. Ya, lihat kepada temannya. Adapun orang yang buruk, ketika seseorang berteman dengannya, bisa jadi dia akan menyakitimu. Bisa jadi engkau akan mengambil contoh yang buruk darinya. Bisa jadi engkau akan ikut ya, jelek namanya ketika engkau berjalan bersamanya. Hadis yang disebutkan barusan ya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abi Musa. Ya. Maka kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fa'alaikum ayyuhasyabab antusahibu man urifu bi husnil akhlak. Maka hendaklah engkau, wahai para pemuda, untuk engkau bersahabat dengan orang yang diketahui memiliki akhlak yang baik. Wal bu'du an masawi'il akhlak, dan jauh dari akhlak-akhlak yang buruk. Wasafasifil a'mal, dan memiliki pelaku perilaku yang jelek. Hatta ta'khudhu min hadhihi sukhbah madrasatan tasta'inuna biha ala husnil khuluq, sehingga engkau bisa mengambil dari persahabatan ini sebagai madrasah, sebagai sekolahan, latihan yang engkau jadikan itu sebagai bantuan untuk memperbaiki, memperoleh akhlak yang baik. Disebutkan oleh alul ilmi tentang orang-orang yang hendaklah didahulukan untuk bersahabat dengannya dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu orang yang memiliki 5 sifat. Ayyakuna akilan, dia harus memiliki akal, seorang yang berakal, ya, cerdik, pandai. Yang kedua, hasanal khuluq, Yang kedua adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Ghairu fasikin, bukan orang yang fasik. Wala mubtadi, bukan ahlul bid'ah. Wala kharisun, wala kharisin ala dunia. Dan bukan pula orang yang fokusnya, ya, himmahnya, semangatnya hanya untuk dunia dan dunia. Tidak memiliki ya, pandangan untuk meraih kehidupan akhirah. Ya. Kata seorang penyair, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Ya. Tentang seorang, jangan kau tanya. Ya. Akan tetapi tanya siapa temannya. Fakullu qarinin bil muqarini yattari. Maka setiap orang yang berteman terhadap temannya, dia akan mencontoh. Ya. Wasahibu uli taqwa tanal min tuqahum. Mintu kahumu walatas habil arda fatarda ma'aradi. Ya. Maka wasahib uli takwa, bertemanlah dengan orang yang bertakwa, maka niscaya engkau akan mendapatkan ketakwaan mereka. Dan jangan engkau berteman dengan orang yang rendah sehingga engkau akan bersamanya rendah dengan rendah bersamanya. Allah Ta'ala alam bisawab. Salisan yang ketiga. Ayat ta'ammala al-insanu madza yatarattabu ala su'i khuluqihi. Ya. Hendaklah seseorang itu memperhatikan apa yang akan ditimbulkan, apa yang akan didapatkan dari akhlak yang buruk. Ya. Fasai'ul khuluq mamkutun. Maka orang yang memiliki akhlak yang buruk itu tercela, dibenci. Ya. Wasai'ul khuluq mahjurun. Orang yang memiliki akhlak yang buruk itu akan ditinggalkan. Wasayyul khuluq madhkurun bil wasfil qabih. Orang yang memiliki akhlak yang buruk akan disebutkan dengan sifat yang buruk. Ya. Yang tentu kalau kita melihat dalam ilmu hadis, ya, ilmu riwayat, ya, terkadang seseorang itu ditinggalkan hadisnya hanya karena dikatakan oleh perawi yang lainnya, karena yakdibu, dahulu dia pernah berdusta. Dahulu dia pernah berdusta. Bukan kebiasaan dia untuk berdusta. Namun, seseorang pernah bergaul dengannya. Ya, pernah bergaul dengannya. Dan dia pernah melakukan perbuatan dusta. Sehingga dikatakan, karena yakdib, dahulu dia pernah berdusta. Apa akibatnya? Hadisnya ditinggalkan. Ya. Terlebih, kalau dusta itu merupakan kebiasaannya. Yang disebutkan dalam hadis, yakumul kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba innallahi kadzdzaban. Ya. Hati-hati kalian dari sifat dusta, karena sesungguhnya sifat dusta itu akan mengantarkan kepada amalan-amalan kejelekan, kemaksiatan, dan amalan-amalan kemaksiatan itu akan mengantarkan kepada neraka. Dan orang yang terus-menerus melakukan amalan dusta, perkataan dusta, akan tertulis di sisi Allah sebagai seorang kadzab. Ya. Maka, juga sama, disebutkan, para perawi menyebutkan perbedaan antara kana yakdzib, ya, dengan kadzab. Ya. Ya, banyak tingkatan-tingkatannya. Ya. Maka, akhlak yang buruk yang dimiliki seorang itu akan terus dikenang. Ya. Seorang itu akan disifati dengan keburukan yang dia miliki. Fa'idha alimal insan anna su'al khuluq yufdi bihi ila hadha fa'innahu yabta'idu anhu. Maka jika seseorang mengetahui bahwasanya akhlak yang buruk itu akan mengantarkan kepada akibat-akibat ini, maka niscaya dia akan menjauhi perbuatan buruk itu. Maka perhatikanlah, ya, apa yang kita amalkan, apa yang kita ucapkan, ya, karena itu ada konsekuensinya pada masa-masa yang berikutnya. Apabila kebaikan yang kita lakukan, kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Keburukan yang kita kerjakan, maka ada konsekuensinya. Keburukan pula yang akan kita dapatkan, apakah itu berupa pensifatan, ya, diri kita disifati dengan sifat buruk itu, atau perkara-perkara yang lainnya. Dari misalnya ditinggalkan oleh saudara-saudaranya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nas'alullah ta'ala ayyaj'alana minal mutamassikina bi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabnya, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin. Wa ayyatawaffana ala dhalik. Dan kita memohon kepada Allah untuk mewafatkan, mematikan kita di atas hal itu. Wa yatawallana fi dunya wal akhirah. Dan kita juga memohon agar Allah memberikan pertolongan kepada kita di dunia dan akhirah. Wa alla yuzigha qulub wa alla yuzigha qulubana ba'da id hadana wa ayyahaba lana minhu rahmatan innahu wal wahhab. Dan kita memohon pula kepada Allah untuk tidak menyimpangkan kalbu-kalbu kita setelah Allah berikan petunjuk kepada kita. Dan kita memohon kepada Allah untuk memberikan kepada kita darinya rahmat. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha memberi. Allah ta'ala alam bisawab. Selesai tentang masalah ini. Masuk ke arisalah tussaniyah. Al-khilaf bainal ulama wa asbabuhu wa mawqifuna minhu. Tentang permasalahan khilaf yang terjadi antara para ulama, sebab-sebab terjadinya khilaf itu, dan bagaimana mauqif kita terhadap perselisihan yang datang dari para ulama. Beliau memulai dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama taslima ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنه قد يثير هذا الموضوع At-tasa'ul ladal kathirin. Maka sesungguhnya telah muncul pada tema ini pertanyaan di sisi banyak dari kalangan kaum muslimin. Wa qad yas'alul ba'du limadha hadzal mawdu'. Sebagian bertanya, mengapa kok yang disampaikan tema ini? Wa hadzal unwan alladhi qad yakunu ghairuhu min masailid din ahamu minhu. Dan tema ini, judul ini, yang tentunya tema-tema yang lainnya itu dari permasalahan agama itu lebih penting dari masalah tema ini. Walakinna hadzal unwan wa khassatan fi waqtina al-hadir yuskhilu balu katsirin minan nas. Akan tetapi tema ini khususnya pada masa kita ini, pada masa sekarang ini, banyak dari kalangan manusia tersibukkan dengannya. La akul, tidak aku katakan, minal amah, dari kalangan orang-orang awam. Bal hatta min talabatil ilmi, bahkan para penuntut ilmu. Wa dzalika annaha kathrat fi wasailil i'lam nashrul ahkam wa basuha bainal anam. Yang demikian itu karena sesungguhnya banyak tersebar dalam media-media sosial, yang disebutkan, disebarkan di situ masalah hukum-hukum di antara manusia. Wa asbahal khilafu baina qawli fulan wa fulan masdaru tashwis. Maka menjadilah khilaf yang terjadi antara pendapat si fulan dan si fulan sebagai sumber keributan, perdebatan di antara manusia. Bal tashkik inda katsirin minan nas, bahkan menimbulkan keraguan pada kebanyakan manusia. La siyama minal amah alladzina la ya'rifuna masadiral khilaf. terlebih pada kalangan orang-orang awam yang mereka tidak mengetahui sumber dari perselisihan itu. Lihadza ra'aitu wa billahi astainu an atahaddatsa fi hadzal amri allati lahu fi nazari sya'nun kabirun indal muslimin. Oleh karena ini saya memandang dengan pertolongan Allah aku meminta bantuan untuk aku berbicara dalam perkara ini yang dia menurut pandanganku memiliki perkara yang besar, urusan yang besar di tengah-tengah atau di sisi kaum muslimin. Inna min nikmatillah tabaraka wa ta'ala ala hadhihi al-ummah annal khilafa bainal ummah lam yakun fi usuli diniha wa masadirihi al-usul al-asliyah. Sesungguhnya termasuk dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat Allah tabaraka wa ta'ala terhadap umat ini, bahwasanya khilaf yang terjadi dari kalangan umat ini tidaklah pada prinsip-prinsip dasar agamanya, ya, yakni dasar-dasar sumber hukumnya. Ya, ya mungkin yang dimaksudkan oleh beliau di sini adalah perselisihan antara ahlus sunnah, bukan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah, karena tentunya perselisihan kita dengan mereka, Jahmiyah, kemudian Al-Asy'ariyah, demikian pula yang lainnya, itu dalam masalah-masalah prinsip dasar agama, dalam masalah akidah. Wa innama kana al-khilaf fi asya'a la tamassu wahdatun atau wahdatul muslimina al-haqiqah wa huwa amrun la budda ayyakun. Dan sesungguhnya saja perselisihan itu adalah pada perkara-perkara yang perkara-perkara itu tidak tersentuh oleh seluruh kaum muslimin. Ya. Ya. Dan ini mesti ya terjadi. Waqad ajmaltul anasir allati uritu an atahaddatsa anha bima ya'ti. Dan sungguh aku telah menyebutkan secara global beberapa unsur poin yang aku ingin berbicara tentangnya dengan hal-hal berikut ini. Awalan yang pertama, minal ma'lum inda jami'il muslimin mimma fahimuhu min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk perkara yang diketahui bersama di sisi seluruh kaum muslimin dari apa yang mereka fahami dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Anallaha ta'ala ba'atha muhammadan bil huda wa dinil haq. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Wa hadza yatadammanu ay yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad bayyana hadza ad-din bayanan syafian kafian. Dan pada keyakinan ini yang ada di tengah-tengah kaum muslimin terkandung padanya keyakinan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam telah menjelaskan dalam agama ini dengan penjelasan yang mencakup, yang menyeluruh. La yahtaju ba'dahu ila bayan. Yang enggak butuh penjelasan setelahnya. Li'anal huda bimaknahu yunafid dolalah. Karena huda, petunjuk, ya, maknanya dengan maknanya adalah menafikan adanya kesesatan. Bikuli ma'aniha dengan segala rincian maknanya. Wa dinul haq bimaknahu yunafikuli din batil. La yartadihi lahu azza wa jal. Maka agama yang hak ya, maknanya adalah menafikan seluruh agama yang batil, yang tidak diridhai Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulillah ya. Wa rasulullah bu'isa bil huda wa dinil haq. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam diutus dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Wa kana an-nas fi ahdihi salawatullah wa salamuhu alaihi yaj'una inda tanazu ilaihi. Dan dahulu manusia pada masa hidupnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, mereka merujuk ketika terjadi perselisihan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, fayahkumu bainahum. Maka Rasul alaihi salatu wasalam menetapkan hukum antara mereka. Wa yubayyinu lahum al-haqqa. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan kepada mereka mana yang benar. Sawa'un fima yahtalifuna fihi min kalamillah. Sama saja, apakah yang mereka perselisihkan itu adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, au fima yahtalifuna fihi min ahkamillah, ataukah yang mereka perselisihkan itu dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, allati lam yanzil hukmaha, allazi lam yanzil hukmuha, yang belum turun hukumnya. Summa ba'da dzalika yanzilul Qur'an bayyinan laha, kemudian setelah itu maka Al-Qur'an turun menjelaskan tentang hukumnya. Wa ma aktsara ma naqra'u fil Qur'an qaulahu, dan alangkah banyaknya apa yang kita baca di dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka an kadza, mereka bertanya tentang ini. Fa yajibullahu ta'ala nabiyahu bil jawabi syafi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, yakni dengan menurunkan ayatnya kepada nabinya dengan jawaban yang mencakup, ya, yang menyeluruh. Wa ya'muruhu ayyuballighahu ilan nas, dan memerintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka madza uhilla lahum, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang dihalalkan untuk mereka. Ya, setelah disebutkan dalam ayat sebelumnya, dalam ayat yang ketiga surat Al-Ma'idah, tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka madza uhilla lahum, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang dihalalkan untuk mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat, katakanlah dihalalkan kepada kalian perkara-perkara yang baik, yang thayyibat, ya. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, dan apa yang kalian ajarkan kepada hewan-hewan, ya, hewan-hewan pemburu, yang kalian mengajarkan kepada mereka dengan perkara-perkara yang Allah ajarkan kalian, Allah ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna alaikum wadkuru smallah alaihi, maka makanlah dari apa-apa yang mereka tangkap untuk kalian, dan sebutlah nama Allah, ya, ketika kalian melepaskan hewan buruan tadi. Wattaqullah innallaha sari'ul hisab, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha cepat perhitungannya, ya, hari pada yaumul hisab. Maka dalam ayat yang disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-4 tadi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa yang ditanyakan oleh kaum muslimin kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, setelah pada ayat sebelumnya Allah sebutkan tentang hal-hal yang diharamkan. Yas'alunaka madza ukhila lahum, yakni dari makanan. Qul ukhila lakumut thayyibat, katakanlah dihalalkan untuk kalian at-thayyibat, yakni setiap apa-apa yang padanya ada manfaat, ya, nikmat untuk dirasakan tanpa mendatangkan kemudaratan pada badan, demikian pula akal. Maka masuk dalam perkataan atau ibadah tadi seluruhnya, biji-bijian, buah-buahan, ya, di setiap kepulauan daratan, demikian pula masuk kepadanya seluruh hewan-hewan baik di lautan maupun daratan, kecuali apa yang dikecualikan oleh syariat ini, seperti hewan-hewan buas yang memburu mangsanya dengan taringnya, dengan kukunya, demikian pula diharamkan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Ya. Maka ayat ini menunjukkan, ya, tentang haramnya hal-hal yang sifatnya khobais, yang jelek. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yahillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khobais. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk mereka at-thayyibat, dan Allah haramkan al-khaba'is, ya. Demikian pula disebutkan dalam ayat ini tentang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'allamtum minal jawarih, yakni dihalalkan untuk kalian apa-apa yang ditangkap oleh hewan-hewan buruan yang telah kalian ajari. Ya. Telah kalian ajari. Maka dalam ayat yang telah kita sebutkan, tentunya faedah yang paling besar yang berkaitan dengan masalah ini, ya, adanya sebuah pertanyaan dari kaum muslimin, dari kalangan para sahabat tentang permasalahan agama, maka Rasulullah SAW ketika belum turun hukumnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu menjelaskan tentang hukumnya. Ini inti dari ayat yang disebutkan ini. Dan di sana ada beberapa faedah yang bagus yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah tentang masalah ayat ini, dari syarat-syarat tentang hewan buruan dan apa yang dihalalkan dari yang ditangkap oleh hewan buruan tadi. Namun ya, karena terlalu panjang dan akan menjauh dari materi, tidak kita sebutkan. Contoh yang kedua adalah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah pada keduanya ada dosa yang besar dan ada pula manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosa dari keduanya, yakni madarat dari yang ditimbulkan oleh keduanya, lebih besar daripada manfaatnya. Wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Dan mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah yang diinfakkan itu adalah sesuatu yang mudah, ya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah jelaskan untuk kalian ayat-ayatnya, ya, yang demikian itu agar kalian menjadi orang-orang yang berpikir. Demikian pula disebutkan dalam surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang Al-Anfal, harta yang diperoleh dari musuh tanpa melalui peperangan. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah al-anfal itu untuk Allah dan Rasulnya. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah, ya, urusan di antara kalian. Wa atiullaha wa rasuluh. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya jika kalian adalah orang-orang beriman. Demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 189, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya pada tentang al-ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah itu adalah waktu-waktu untuk manusia, mikot-mikot untuk manusia dalam masalah haji. Wa laisal birru bi an ta'tun buyuta min duhuriha. Bukanlah albir, kebaikan itu, untuk engkau datang ke al-bait dari induhuria, walakin albiro manitaku. Akan tapi albir itu adalah orang-orang yang bertakwa. Waktu buyuta min abu wabiyah, datangilah albuyut dari pintu-pintunya. Wattaqullah la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 217, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fih. Ya, kul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya tentang bulan haram, yaitu peperangan yang terjadi dalamnya. Kul qitalun fihi kabir. Katakanlah peperangan pada bulan-bulan tersebut adalah besar-besar. Wasadun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahli minhu akbarum indallah. Ya. Maka menghalangi dari jalan Allah, kufur pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menghalangi dari Masjidil Haram, mengeluarkan penduduknya dari Al-Haram, itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjawab syubhat yang disampaikan oleh orang-orang kafir. Ila ghairi dzalik minal ayat. Dan selain hal itu dari ayat-ayat yang menyebutkan sebuah permasalahan yang ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu wasallam, kemudian turun ayat yang menjelaskan hal itu. Kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya hukumnya. Kemudian kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Walakin ba'da wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhtalafatil ummah fi akami syariah. Akan tetapi setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka umat ini berselisih tentang hukum-hukum syariat. Allati la tagdi ala usuli syariah. Akan tetapi perselisihan dalam masalah hukum itu tidak sampai pada masalah prinsip-prinsip dasar syariat. Wa usuli masadiriha, dan prinsip-prinsip atau pokok-pokok sumbernya. Walakinahu ikhtilaf sanubayyinu insyaallah ba'da asbabihi. Akan tapi itu adalah perselisihan yang nanti kita akan jelaskan insyaallah tentang sebagian sebab-sebabnya. Wa nahnu jami'an na'lamu ilmal yakin, dan kita seluruhnya mengetahui dengan ilmu yakin. Annahu la yujad ilmi al-mawthuq bi ilmihim wa amanatihim wa dinihim yukhalifu ma dalla alaih kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam an amdin wa qasdin. Dan kita seluruhnya mengetahui dengan keyakinan yang pasti, pengetahuan yang pasti, bahwasanya tidaklah didapatkan dari seseorang yang memiliki ilmu yang terpercaya keilmuannya, terpercaya dengan amanahnya, agamanya, ya, dia menyelisihi apa yang ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah rasulnya SAW yang muncul dari kesengajaan. Ya, muncul dari kesengajaan. Li'anna manitasofu, atau li'anna manitusifu bil ilmi wa diyanah, karena orang yang disifati dengan ilmu dan agama, falabudda ayyakuna ra'iduhum al-haq. Ya. Maka mesti, ya, yang dia jadikan tujuan utamanya adalah kebenaran. Wa man kana ra'iduhul haq, fa innallaha sayyassiruhu lahu. Maka barang siapa yang tujuannya adalah kebenaran, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya. Ya, tentunya berbeda apabila seseorang itu telah dikenal dengan keilmuannya, kemudian ya dia terpengaruh oleh hawa nafsunya, maka bisa jadi dia pun menjadi orang yang menyimpang tentunya. Namun apabila orang itu dikenal dengan keilmuannya, amanahnya, agamanya, kemudian terjatuh dalam kesalahan yang secara dzahir dia menyelisih kitabullah dan sunnah misalnya, ya, maka kita berbaik sangka, kita mengetahui, disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin, na'lamu ilmal yakin, kita mengetahui dengan pengetahuan yang pasti, ya, bahwasanya kesalahan itu tidaklah muncul dari kesengajaan, ya. Dan tentunya, kata beliau, apabila tujuannya adalah kebenaran, niscaya akan dimudahkan untuk sampai kepadanya, ya, akan sampai kepadanya. Wastami'u ila qawlihi ta'ala, dan simaklah kepada firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad yassarnal qur'an lidzikri fahal mim mudzakir, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an bagi orang-orang yang mampu, ya, bagi orang-orang yang mengambil pelajaran darinya, fahal mim mudzakir, ya, fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang bersedekah, yang bertakwa, kemudian membenarkan adanya kehidupan akhirah berupa jannahnya, maka niscaya akan kami berikan jalan yang mudah. Maka kemudian dari Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dari tujuannya. Apabila tujuan seseorang itu kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan mudahkan dia untuk sampai kepadanya. Berbeda apabila niatnya, tujuannya adalah sesuatu yang keliru, bukan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk dirinya misalnya, untuk membela dirinya, maka dia tidak akan sampai kepada al-haq. Allah taala alam bisawab. Walakin namisla haula'il a'immah yumkinu ay yuhaddisa minhum al-khata' fi ahkamillah tabaraka wa taala. Akan tetapi seperti mereka para imam, masih mungkin untuk terjadi dari mereka kesalahan dalam hukum-hukum Allah tabaraka wa taala. Li'anna fil usul allati asyarna ilaiha min qablu, ya, la fil usul allati asyarna ilaiha min qablu, bukan dalam masalah prinsip dasar yang kita isyaratkan sebelumnya. Wa hadzal khata' amrun labudda ayyakun, kesalahan ini mesti terjadi. Li'anal insan kama wasafahu Allah ta'ala biqoulihi wa khuliqal insanu dha'ifa, dan karena manusia sebagaimana disifatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Al-insan dha'ifun fi ilmihi wa idrakihi, maka manusia itu lemah dalam hal ilmunya, jangkauannya, pengetahuannya. Wa wadha'ifun fi ikhatatihi wa syumulihi, ya, lemah dalam hal jangkauannya, mencakup segala hal yang ingin dia ketahui. Apa yang dia ingin ketahui dari ilmu, maka tidaklah dia akan mampu untuk mencakup seluruhnya. Pasti ada hal-hal yang dia terluput darinya, setinggi apapun ilmunya. Walidzalika labudda ayyaqa al-khata minhu fi ba'dil umur, oleh karena itu mesti akan terjadi kesalahan, ya, darinya, akan muncul kesalahan darinya pada sebagian perkara. Wa nahnu najmalu ma aradna an natakallama alaih min asbabil khata' min ahli ilmi fil asbabil atiyah as-sab'ah, maka kita sebutkan secara global apa yang kita ingin untuk berbicara tentangnya dari sebab-sebab kesalahan dari kalangan ahlul ilm, dari sebab-sebab yang tujuh berikut ini. Ma'a annaha fil haqiqah asbabun katsirah, dalam keadaan hakikatnya sebab-sebab seseorang itu terjatuh dalam kesalahan itu banyak. Wa bahrun la sakhila lahu, sebab-sebabnya itu seperti lautan yang tidak bertepi. Wal insan al basir bi aqwali ahli ilmi ya'rifu asbab al-khilaf al-muntashirah, maka seseorang yang memiliki ilmu tentang ucapan-ucapan para ulama, maka dia akan mengetahui sebab-sebab khilaf yang tersebar, ya. Najmaluha bima ya'ti, maka kita akan sebutkan secara global, ya, sebagai berikut ini. Insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Untuk malam ini kita cukupkan sampai sekian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.